mungkin daun-daun akan gugur kalau tidak karena bayu. Tak mungkin hidup ini akan berakhir kalau tidak dia memanggilku. Jangan lupa. Thank you. esokan hari Minggu. Sedihnya sejak kau lupakan diriku. kasihku kini telah jauh. lihat, hai kawan lihat, si botak mencari minum. Suara di lagu ini pantun jenaka. Lagi Dan

the sky. I feed the clouds. I feed the sun. tiada arti hidupku lagi, hanya derita yang ku rasakan bersama hatiku yang luka. Betapa sedihnya sejak kau tinggalkan diriku ini. Betapa sedihnya sejak kau lupakan diriku ini. Betapa sedihnya sejak kau tinggalkan diriku ini. Betapa sedihnya sejak kau lupakan diriku ini. Mengapa di kau pergi sayang, pergi takkan kembali. Kini hanya tinggal kenangan dalam diriku yang kau lupakan. Mengapa, mengapa kau pergi? Di malam yang dingin dan sesunyi ini, teringatlah aku kepadamu sayang. Hanya engkaulah asihku seorang. Mungkinkah kau akan kembali lagi, walaupun itu hanya sedetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah ku coba untuk mencari di malam yang di malam. hanya engkau lah kasihku seorang. Mungkinkah kau akan kembali lagi, walaupun itu hanya sedetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah coba untuk mencari di malam yang dingin dan sesunyi ini, ku sendiri, ku sendiri. Betapa sedih rasa di hati, yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Dalam kerinduan ku menanti sayang. Dalam kerinduan hati telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Ingatkah kau padamu? Selalu ingin bertemu.

Hanya satu Cintaku telah hilang, days how love can be so dry again to make you understand. Belayanmu kasih nantikan di pinggir pantai, pemandangan yang permai. Tapi kini ku masih bersungguh. sekolah hanya jumpa kala belajar tak berani tak berani datang ke rumah. Thank you. bersama kita gembira. Hey, semua dengarkan, hilangkanlah sedih dan duka. Jangan Aku tak mau kini cinta yang suci dan murni. Oh, oh, oh, oh, oh. Semua belum ku tahu.